الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خلق الدين أعزني الله وإياكم sebagaimana biasa pada malam Senin kita akan membacakan, mempelajari sirah atau sejarah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ambilkan dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar karya Asy-Syaikh Shafiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu taala. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan Umratul Hudaybiyah yang mana yang dimaksud dengan Umrah Al-Hudaybiyah adalah keluar untuk Umrah kemudian singgah di Hudaybiyah. Di antara faedah yang bisa kita ambil pada pertemuan yang sebelumnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada enggak faedah yang bisa diambil? Kasa. Apa faedah yang bisa kita ambil pada pertemuan sebelumnya? Nah, beliau membawa keluar dengan membawa hewan hadyu supaya diketahui bahwasanya beliau keluar untuk umrah bukan untuk berperang. Apalagi faedahnya Abu Hafiz? Nah, faedah yang berikutnya menunjukkan ru'yal anbiya'i haqqun, mimpinya para nabi itu adalah hak, adalah benar. Nah, apalagi faedahnya Alif Afif? Nah, bantahan bagi orang-orang yang mengatakan harus haji terlebih dahulu baru umrah. Rasulullah SAW dalam hal ini beliau belum haji. Belum haji, haji beliau nanti, haji wada, haji terakhir, haji pertama dan juga haji terakhir Rasulullah SAW. Tapi beliau melakukan umrah. Naam. Apalagi faedahnya, Fadli? Masih ada enggak? Kan sedikit baca pekan kemarin. Kalau sedikit itu biasanya banyak faedahnya kalau enggak salah. Apalagi faedahnya? Di antara faedah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dari pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya pada kejadian inilah turunnya syariat salatul khauf. Pada kejadian inilah, termasuk poin yang terakhir, turunnya syariat salatul khauf, salat ketika genting ataupun takut. Di mana Khalid ibn al-Walid ketika dia melihat kaum muslimin sedang salat zuhur, sedang ruku, sedang sujud, maka sungguh kata dia, mereka sedang lengah. Seandainya kita menyerang mereka, maka dia memutuskan untuk menyerang kaum muslimin pada salat asr. Ternyata Allah menurunkan syariat salatul khauf, yang mana di antara syariat salatul khauf itu adalah di antara tata cara salatul khauf digabungkan antara zuhur dan asr. Digabungkan antara zuhur dan asr. Sehingga hilanglah kesempatan kaum musyrikin ketika itu untuk menghabisi kaum muslimin. Hanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fariqan akhar ghaira tariqihim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil jalan yang lain selain jalan mereka. Fasalaka dzatal yamin asfala Makkah, maka beliau menempuh arah jalan, arah kanan daerah rendah bagian Mekah. Hatta balagha taniyatal murar mahbatal Hudaybiyah, sampai beliau tiba di taniyatul murar, tempat atau dataran rendah Hudaybiyah. Ini menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah faedah bahwasanya tidak cukup seorang itu dia bertawakal tanpa melaksanakan sebab. Tidak cukup seorang itu bertawakal, pasrah tawakal kepada Allah tanpa menjalankan sebab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak polosan, dah jalan biasa saja, lurus tawakal Allah. Lah, mereka membuat strategi mencari jalan yang lain. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain beliau bertawakal juga menjalankan sebab. Ini kekeliruan orang-orang yang mengatakan tawakal tanpa menjalankan sebab. Ingin dapat rezeki, dia cukup sholat, cukup berdoa, tidak berusaha. Maka ini dengan alasan tawakal, ini keliru. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dijalankan sebabnya, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan itulah definisi tawakal yang disebutkan oleh para ulama adalah al-i'timadu 'ala Allah fi jalbil manafi wa daf'id dar ma'a thiqati billah wa fi'il asbab. Yang namanya tawakal itu kata para ulama adalah bergantung kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bergantung hatinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mendapatkan apa yang bermanfaat, atau untuk menolak perkara yang memadaratkan, disertai kepercayaan yang penuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ma'afik lil asbab, dengan cara atau bersamaan melakukan sebab-sebab. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, terus dalam berperang enggak cukup pokoknya tawakal tanpa strategi, tanpa teori, tanpa teknik dan seterusnya. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini kekeliruan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya beliau orang yang paling bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi beliau tetap menjalankan sebab. Nah, dan telah banyak contoh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya beliau itu orang yang paling bertawakal, tapi walaupun paling bertawakal, beliau orang yang menjalankan sebab. Bahkan sekali lagi, sebab itulah termasuk pengertian dari tawakal. Keliru orang-orang yang tawakal, dia tidak mau mencari rezeki, dia mengatakan kalau telah tiba nanti rezekinya, takdirnya Allah akan mendatangkannya. Tidak demikian. Bahkan disebutkan cicak saja dia melakukan apa? Sebab. Enggak dia diam di tempatnya, melongok mulutnya, tahu-tahu apa? Hewan-hewan itu masuk ke mulutnya. Lah, enggak demikian. Tetapi dia berupaya mengintai serangga-serangga, didekati, kemudian baru dimakan. Ini menunjukkan apa? Dia menjalankan sebab. Lau tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian, dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la razaqakum, niscaya Allah pasti akan memberi rizki kepada kalian, kama yarzuqut thayr, sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Yaghdu himasan wa taruhu bitanan. Yaghdu himasan wa yaruhu bitanan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, burung itu dia pergi di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, kemudian pulang di sore hari dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Kira-kira tawakalnya burung bagaimana? Apakah dia cuma bersandar kepada Allah tidak melakukan sebab? Jawabannya apa? Beli ataupun burung itu melakukan sebab. Di antara sebabnya dia keluar mencari rezeki, entah kemana, pokoknya keluar. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini namanya tawakkal 'alallah haqqa tawakkul. Tawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, dia serahkan urusannya. Dia gantungkan hatinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan melakukan sebab-sebab. Nah, dalam masalah ini, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasa ada dua pihak yang menyimpang, ada dua pihak yang salah, yang keliru dalam menyikapi tawakal. Ada yang ifrat, ada yang tafrit. Ada yang berlebih-lebihan, ada yang kurang. Bentuknya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada yang bertawakal sampai tidak melakukan sebab. Ada orang-orang yang bertawakal pasrah, serahkan urusan kepada Allah tanpa melakukan sebab. Nah, ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, salah, bukan itu tawakal yang benar. Dan ada pula orang-orang yang cuma bersandar kepada sebab. Ada orang-orang yang salah dalam masalah ini, dia cuma bersandar mengandalkan sebab yang dia lakukan, lupa bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. sehingga dia berupaya bekerja dari pagi, siang, sore. Dia cuma mengandalkan kemampuannya, dia cuma mengandalkan kecerdasannya, dia cuma mengandalkan kepintarannya, dia lupa hasilnya itu tergantung apa yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia yang kedua ini cuma mengandalkan sebab dia bekerja, dia berusaha mengandalkan kecerdasannya, keilmuannya dan seterusnya, lupa dia bahwasanya yang memberi rizki itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dalam masalah tawakal ini ada dua pihak, dua kelompok yang menyimpang, yaitu ada yang berlebihan dalam bertawakal sampai melupakan sebab, dan ada yang kurang, yakni dia cuma bersandar kepada sebabnya, tidak pasrah, tidak bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka yang demikian ini ketika dia tidak sempurna ataupun salah dalam tawakalnya, dia akan siap-siap kecewa. Akan siap-siap kecewa. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulih, apapun hasil yang dia dapatkan dari pekerjaan dia, dari usaha dia, dia tidak akan berkeluh kesah. Dia tidak akan berkeluh kesah, dia tidak akan mendongkol, tidak akan kecewa, tidak akan berkeluh kesah, protes, tidak demikian. Ketika dia berusaha, tetapi dia bergantungnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebaliknya, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang yang cuma bergantung dengan usahanya dia, sebab saja dia bekerja, dia bergantung kepadanya, maka ketika dia gagal, biasanya orang seperti ini akan kecewa, akan putus asa, akan berkeluh kesah dan seterusnya, bahkan waliyadzubillah bisa stres dia ketika gagal usahanya. Tapi orang yang bertawakalnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dalam surat At-Talaq, Allah mengatakan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah lah yang akan mencukupi dia. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, penyandaran hatinya, bergantungnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, pasti akan dia dicukupi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sekali lagi, harus tentunya walaupun bersandar hatinya kepada Allah, Allah yang akan mencukupi, tetap tawakal itu adalah seseorang melaksanakan sebab. Ini khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada kita, itu menempuh jalan yang tidak biasa dilewati oleh orang-orang, kebanyakan orang. Terus termasuk strategi juga telah berlalu, bagaimana ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sudah berlalu bagaimana perjalanan Nabi kita Muhammad SAW dan juga Abu Bakar dan beberapa orang ketika itu, ketika mau hijrah ke Madinah, beliau tidak langsung mengarah ke Madinah. Ingat ya? Ingat tak? Tidak langsung, tapi seolah-olah mengarah ke tempat lain. Nunggu sekitar 3 hari, nah baru beliau mengarah ke Madinah. Itu pun bukan melewati jalan yang biasa dilewati oleh manusia. Ini menunjukkan apa? Selain bersandar kepada Allah, dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sebab. Nah. Hatta falamma balaghaha barikat naqatuhu, maka tatkala beliau tiba di Taniyatul Murar, onta beliau menderum, onta beliau menderum duduk. Fazajaruha falam takum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentaknya, membentak ontanya, yakni supaya berdiri jalan, tetapi onta beliau tetap tidak berdiri. Faqalu, maka mereka mengatakan, khala'atil qaswa, qaswa enggak mau jalan. Ini ontanya Rasul namanya al-qaswa, nama onta. Dia enggak mau jalan, tetap berada di tempatnya. Faqala ma khala'atil qaswa wa madzaka laha bi khuluqin. Maka Rasul mengatakan, Qaswa ini bukan enggak mau jalan. Atau Qaswa, dia enggak mau jalan, enggak mau berangkat, dan itu bukan akhlaknya, bukan kebiasaannya. Bukan dia enggak mau jalan dan dia menderum enggak mau jalan, itu bukan kebiasaannya. Biasanya Qaswa ini kalau dibentak jalan dia. Walakin habasaha habisul fil. Akan tetapi yang menahan Qaswa ini untuk enggak jalan adalah yang menahan gajah pasukan Abrahah ketika itu. Yang mana Abrahah ketika dia bala tentaranya mau menghancurkan Ka'bah dengan terkenal dengan Ashabul Fil, pasukan bergajah, ternyata gajahnya tiba-tiba menderum, enggak mau jalan. Enggak mau jalan. Nah, dibentak enggak mau jalan apa? Gajahnya. Maka yang menahan ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang menahan gajahnya Abrahah sehingga enggak mau jalan, justru dibentak justru gajahnya balik. Gajahnya Abrahah itu dibentak justru apa? Jalannya kebalik. Jalan pulang ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu dilempari oleh tayron ababil. Artinya apa? Ini bukan kebiasaan ontanya, tapi dia ditahan oleh apa? Yang menahan gajah, pasukan bergajah. Thumma qala wallahi, kemudian beliau mengatakan demi Allah, la yas'aluni khuttatan yu'azzimuna fiha hurumatillahi illa a'taituhum iyyaha thumma zajaraha fawataba fataqaddama hatta nazala bil Hudaybiyah. Demi Allah, kata Rasulullah, seandainya tidaklah mereka meminta kepadaku sepetak tanah pun yang mereka mengganggungkan padanya kehormatan-kehormatan Allah, kecuali aku akan berikan kepada mereka. Kemudian Rasul membentak ontanya, lalu ontanya pun apa? Meloncat. Fawasabat, maka ontanya pun meloncat. Kemudian beliau maju sampai beliau singgah di Hudaybiyah. Sampai beliau singgah di Hudaybiyah. Waja'a Budail ibnu Warqa al-Khuza'i fi nafarin min Khuza'ah. Dan datanglah Budail bin Warqa al-Khuza'i bersama beberapa orang dari kabilah Khuza'ah. Wa kanu nasihina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini adalah orang-orang yang memberikan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu anna Quraisyan musta'idduna liqitalihi. Maka Budail bin Warqa al-Khuza'i menghabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang Quraisy telah bersiap-siap untuk memerangi beliau. Dikabarkan bahwasanya orang-orang Quraisy telah bersiap-siap untuk menyerang beliau. Wa saddihi 'anil Baitil Haram, dan bersiap-siap untuk menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Haram. Enggak boleh masuk. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ma jaa'a illa lil umrah wa ma jaa'a lil qital. Wa annahu musta'iddun lil hudnah was sulh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada Budail bahwasanya beliau tidaklah datang kecuali hanya untuk umrah, dan beliau bukan datang untuk berperang, dan bahwasanya beliau telah bersiap-siap untuk melakukan perjanjian suluh, perjanjian damai. Walakin in abad Quraisyun illa al-qital fa innahu yuqatiluhum hatta tuqta'a unukuhu aw yunaffidhallahu amrahu. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya atau jika orang-orang Quraisy enggan kecuali harus berperang, maka beliau akan memerangi mereka sampai terputus leher beliau atau Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan beliau. Artinya apa? Datangnya untuk umroh, tidak mau berperang, tapi kalau dihalang-halangi ya sudah. Apa boleh buat? Berperang. Nah, sampai beliau yang kalah atau Allah memenangkan beliau. Ini khadafidin rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Quraisyin, antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Quraisy. Walamma raja'a Budail ablagha dzalika Quraisyan, dan tatkala Budail bin Warqa itu pulang, dia menyampaikan hal itu kepada orang-orang Quraisy. Fa arsalu Mukarriz bin Hafs, sebagian riwayat Mukarriz bin Hasan. Mukarriz bin Hasan, maka mereka mengutus Mukarriz bin Hasan. Fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma qala li Budail, maka Rasulullah SAW berkata kepada Mukarriz sebagaimana yang beliau katakan kepada Budail, bahwasanya kami ini keluarnya untuk umrah, bukan untuk perang. Cuma kalau kami dihalangi, tetap mereka ngotot menghalangi, ya sudah, apa boleh buat, kita berperang. Anda mau tanya, ini sarannya siapa yang seperti ini? Abu Sifa, sarannya siapa? Bahwasanya kita tetap umroh, enggak usah perang, tapi kalau dihalangi kita perang. Sarannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Naam, santa sarannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya tidak langsung siap-siap berperang. Naam. Tetapi apa? Kalau dihalangi kita berperang. Fa arsalu sayyidal ahabis Al-Hulais bin Ikrimah. Kemudian mereka mengutus tokohnya atau pimpinan kabilah gabungan Gunung Hubais, yaitu Al-Hulais bin Ikrimah. Falamma asrafa 'alal muslimin qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala orang ini muncul, tatkala Hulais bin Ikrimah muncul di hadapan kaum muslimin, qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, kepada kaum muslimin, hadza min qaumin yu'azzimunal hadiya fab'athuhu, ini atau orang ini termasuk kaum yang menghargai, mengagungkan atau menghormati hadiah. Faba'athuhu, maka berikan dia hadiah. Fafa'alu wastaqbaluhu yulabbuna, maka para sahabat pun kaum muslimin melakukannya dan dia menyambut Al-Hulais bin Ikrimah dengan mengatakan labbaik. Falamma ra'a Al-Hulais dzalika qala subhanallah, maka tatkala Hulais melihat hal tersebut, dia mengatakan subhanallah, ma yambagi liha'ula'i an yusaddu 'anil bait, enggak layak mereka-mereka ini dihalangi dari Baitullah. Atahujju lahmun wa judamun wa hamirun, apakah hewan-hewan yang cacat, Naam, kemudian keledai-keledai itu dibolehkan untuk haji. Wa yumna'u 'anil baiti Ibnu Abdul Muththalib, sementara Ibnu Abdul Muththalib itu dihalangi dari Baitullah. Halakat Quraisyun wa Rabbil Bait. Binasalah orang-orang Quraisy demi Rabbnya Al-Bait. Innal qaum atau mu'tamirin, sesungguhnya kaum itu mereka datang dalam rangka berumrah. Falamma sami'at Quraisyun min hudzalika qalu ijlis innama anta a'rabiyyun la ilma laka bil makaid. Maka tatkala orang Quraisy mendengar hal itu dari Al-Hulais, mereka mengatakan, duduklah, engkau itu cuma orang Arab badui, enggak punya ilmu tentang strategi. Nah, engkau itu cuma apa? Seorang Arab badui, tidak punya ilmu tentang strategi. Nah, ataupun tipu daya, makaid. Maka makaid. Itu maksudnya apa? Itu cuma tipu daya saja. Bukan pengin umroh, cuma tipu daya, ngomongnya mau umroh, tapi apa? Maunya apa? Perang. Padahal tidak demikian. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita ikhwanuddin a'azzani Allah wa iyyakum betapa besarnya pengaruh hadiah. Betapa besarnya pengaruh hadiah. Itu bisa meluluhkan hati seseorang, bisa melembutkan hati seseorang. Nah, Rasulullah apa? Memerintahkan para sahabat, orang ini orang yang menghargai, menghormati hadiah, berikan dia hadiah. Nah, ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW mengatakan tahadu, tahabbu, saling berilah hadiah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Nah, humma arsalu Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi. Kemudian mereka mengutus Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi, faja'a wa kallama. Kemudian dia datang dan berbicara. Faqala lahu Rasulullah SAW mithla ma qala li Budail. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Nu'aim sebagaimana yang beliau katakan kepada Budail. Yakni apa? Kami datang untuk umrah, bukan untuk berperang. Tapi kalau kami dihalangi kecuali harus berperang, maka kami akan melawan. Faqala ya ai Muhammad. Maka Nu'aim bin Mas'ud mengatakan, wahai Muhammad, ara'aita law istaqsalta qaumaka, hal sami'ta bi ahadin minal Arab ijtaha ahlahu qablak. Apakah pendapatmu wahai Muhammad, seandainya engkau membinasakan kaummu? Apakah engkau pernah mendengar seorang dari Arab yang dia membunuhi keluarganya sebelum engkau? Artinya apa? Enggak terpuji kalau keluarga sendiri dibunuhi. Karena memang orang-orang yang ada di Mekah, asal tempat tinggal Rasulullah SAW, itu rata-rata masih punya hubungan keluarga. Wa in takun al-ukhra, dan jika kejadiannya lain, ay al-hazimatu bika, yakni engkau yang kalah, fa inni ara haulaka aubashan minan nas jadiruna an yatrukuka wa yafirru. Maka kalau kejadiannya lain, yakni engkau kalah, maka sesungguhnya aku melihat di sekelilingmu ada orang-orang jelata atau rakyat-rakyat jelata, manusia-manusia yang lebih pantas, lebih layak untuk meninggalkanmu dan lari. Karena yang bersama Rasulullah SAW, naam, ada dari kalangan muhajirin, tapi banyak juga dari kalangan ansor yang tidak punya hubungan keluarga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia apa? Ya kalau enggak punya hubungan keluarga, kalau kamu kalah ya sudah, kamu akan ditinggalkan sama mereka. Ini namanya apa? Dia masih meyakini apa? Asobiyah, kesukuan. Sementara di dalam Islam itu tidak ada lagi kesukuan, tidak lagi asabiyah. Tidak ada pokoknya keluarga yang ada adalah satu agama, satu keyakinan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka akan membela. Faradda alaihi Abu Bakrin, maka Nu'aim bin Mas'ud dibantah oleh Abu Bakar. Umsus bazral lat, hisablah kemaluan Latta. Anahnu nafirru anhu, apakah kami akan lari dari beliau? Maksudnya yang dimaksud Nu'aim bin Mas'ud, para sahabat, dia akan lari kalau Rasul kalah. Maka kata Abu Bakar, apakah kami akan lari dari beliau? Falan yastati an yarudda ala Abi Bakrin li ihsani Abi Bakrin ilaihi min qabl. Maka Nu'aim bin Mas'ud itu tidak mampu untuk membantah Abu Bakar dikarenakan kebaikan Abu Bakar kepadanya sebelumnya. Wa kana Urwah ya'khudhu lihyata an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina yukallim. Dan Urwah mulailah dia memegang jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara. Fa kana al-Mughiratu bin Syu'bah yadribu yadahu bi na'lis sayf. Kemudian Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu memukul tangannya Urwah bin Mas'ud yang memegang jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sarung pedangnya. Wa yaqulu akhir yadaka an lihyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, singkirkan tanganmu dari jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Urwah ay ghadar. Maka Urwah berkata kepada Mughirah bin Syu'bah, wahai pengkhianat, alastu as'a fi ghadratika, apakah aku akan berbuat atau bertindak terhadap pengkhianatanmu? Maknanya kata penulis, wa kana al-Mughirah ibna akhi Urwah. Al-Mughirah bin Syu'bah ini adalah sepupunya Urwah. Wa kana qatala qauman wa akhadha amwalahum. Al-Mughirah bin Syu'bah pernah membunuh satu kaum dan mengambil harta mereka. Thumma ja'a fa aslam, kemudian datang, kemudian masuk Islam. Falam yakbalu minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa al-Islam, kemudian dia tidak menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Islam. Wa kana Urwah yas'a fi dzalika, dan Urwah lah yang mengurusi hal tersebut. Fa asyara bi ghadratihi ila hadhihi al-qadhiyah, maka dalam permasalahan ini dia mengisyaratkan kepada pengkhianatannya. Ini menunjukkan faedah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi betapa berpengaruhnya perbuatan ihsan. Betapa berpengaruhnya perbuatan baik. Dan juga betapa berpengaruhnya perbuatan jelek. Yang menghalangi Nu'aim bin Mas'ud as-Saqafi untuk membantah Abu Bakar, karena Abu Bakar itu telah banyak berbuat baik kepada dia sebelumnya. Apa bahasanya, Pak? Telah banyak jasa kepada dia. Sehingga kalau menjelek-jelekkan, enggak enak. Dia sering ngasih saya, dia sering memberi saya, dia itu sering membantu saya, dan seterusnya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, begitu juga dengan dakwah ahli sunnah wal jamaah, diupayakan untuk memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur di hadapan masyarakat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan dengan akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur tersebut, dengan tentu tanpa mengorbankan akidah, tanpa mengorbankan manhaj, bergaul dengan masyarakat itu bisa memunculkan simpati, atau minimalnya tidak berani, tidak enak mau membantah. Kenapa? Karena kita memiliki akhlak yang baik di hadapan mereka, dan akhlak yang baik itu apa? Akhlak yang baik itu sudah lewat, ada 3 akhlak yang baik: badrun nada, wa kathful adha, wa talaqatul wajhi. akhlak yang baik itu disebutkan diantaranya oleh para ulama adalah senang memberi. Nah, kemudian yang kedua kaful adza, yaitu apa? Tidak suka mengganggu orang. Kemudian yang ketiga apa? Talaqatul wajhi. Apa? Murah senyum. Itu akhlak yang baik kepada kaum muslimin, kepada masyarakat adalah apa? Badlun nada, suka memberi mereka. Kemudian kaful adza, tidak suka mengganggu mereka. Dan yang ketiga, talaqatul wajhi. Maka ini yang harus diterapkan dalam berakhlak dengan masyarakat, supaya apa? Mereka luluh hatinya menerima dakwah, atau minimalnya apa? Tadi enggak berani, enggak sanggup membantah. Nah, kira-kira tiga-tiga ini sudah dilakukan atau belum? Hah? Sering beri enggak masyarakatnya? Kalau sudah belum sering beri, belum sering memberi mereka, berarti belum yang ini. Kalau tidak mengganggu, naam, mungkin alhamdulillah tidak mengganggu. Kemudian yang ketiga, talaqatul wajhi, murah senyum, gampang tersenyum dengan masyarakat. Nah, jangan jadi orang apa? Cemberutan ataupun cuek, naik motornya lurus saja dan seterusnya. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, walaupun ada kan kita ini orang yang mungkin apa? Sulit mau tersenyum. Bukan enggak sopan, cuma ya perawakannya seperti itu. Tahu perawakannya? Ya koyok cemberut terus, padahal tidak. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka diusahakan untuk menerapkan akhlak yang baik yang disebutkan oleh diantaranya oleh para ulama tiga perkara ini, badrun nada, wa kaful adza, wa talaqatul wajhi. Nah, sering suka memberi, kemudian tidak suka mengganggu, kemudian apa? Murah senyum. Kalau ditambahkan yang keempat adalah apa? As-sabru 'alal adza, sabar kalau diganggu. Suka memberi, tidak suka mengganggu, diganggu sabar, tidak membalas. 6 dan murah senyum. Ini insyaallah kalau enggak salah pernah kita pelajari dalam Kitabul Jami' Bulughul Maram di karangan dah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini kembali kepada kisah Nu'aim bin Mas'ud tidak berani membantah Abu Bakar. 6 dikarenakan apa? Kebaikan Abu Bakar yang sering dia lakukan kepada Nu'aim bin Mas'ud sebelumnya. Berbeda dengan siapa? Sikapnya kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Apa? Mughirah bin Syu'bah itu bahasa kasarnya apa? Punya latar belakang jelek. Walaupun tentunya sekarang sudah masuk Islam ya, cuma masih terkenang. Apalagi belum selesai urusannya ketika itu masih terkenang ya. Dia dulu seperti ini, dia dulu demikian. Maka introspeksi diri, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mungkin setelah mengenal al-haq, mengenal ahlu sunnah, kok manusia banyak tidak menyenangi kita, introspeksi mungkin dulunya kita bukanlah orang-orang yang sopan, bukanlah orang-orang yang suka bergaul dengan baik dengan masyarakat, bahkan wal-iyadzubillah pernah berbuat jelek, nama baiknya jelek di tengah-tengah masyarakat, itu bisa mengundang apa? Mengundang, memicu mereka tidak senang ketika kita telah mengenal dakwah ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini masa lalu yang jelek, masa lalu yang kelam, suram ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu bisa berpengaruh. Nah, apalagi dulunya dia ini apa? Semangat menyalah-nyalahkan orang, dulunya dia itu suka maling getah misalnya kan. Atau dulunya juga dia suka berjudi, suka ini dan itu, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi ini menunjukkan masa lalu itu bisa berpengaruh. Nah, berbeda kalau seorang misalnya telah mengenal dakwah ahli sunnah, nah dia mengenal al-haq, mengamalkan kebenaran sunnah Rasulullah SAW, dan dari dulu bahasa kasarnya enggak pernah bikin masalah dari dulu sudah terkenal akhlaknya bagus di tengah-tengah masyarakat, itu lebih mudah untuk diterima atau minimalnya apa? Tidak banyak mencela, tidak banyak membantah. Nah, walaupun tetap gangguan itu enggak bakal berhenti. Kurang apa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak bisa dibandingkan akhlaknya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika beliau mendakwahkan dakwah tauhid, ketika beliau mendakwahkan dakwah sunnah, dakwah kepada al-haq untuk mengesakan Allah tabaraka wa taala dalam beribadah, diterlupakan oleh orang-orang Quraisy yang tidak mau beriman tentunya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik ini. Nah, itulah setiap orang-orang yang mencoba untuk menegakkan al-haq, mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan banyak yang mengganggu, banyak penentangan-penentangan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun apa? Beliau tentunya memiliki akhlak yang sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang agung. Maka ini diperhatikan oleh kita semuanya, terkhusus dalam bergaul dengan masyarakat awam, kaum muslimin, dijaga tata kramanya, sopan santunnya, akhlaknya, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan empat tadi. Nah, suka memberi mereka, atau tidak suka mengganggu, atau sabar kalau diganggu, dan memiliki wajah yang ceria. Ini sementara nampaknya sudah habis waktunya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.